mungkin tentang perkara-perkara yang jangan kita dengar, yang perlu kita dengar dan perlu ada perubahan dalam hijrah ini. Ya, dulu saya dengar UAKIM tentang cerita Swiss Cash, ramai kawan-kawan saya yang masuk Swiss Cash. Maka kita tuan saya dengar Swiss Cash, hinggalah cerita tentang sumpah, laknat, cerita macam-macam. Jadi semua aspek dan ditulis, ada buku-buku dikeluarkan oleh Ustaz, dan juga persoalan-persoalan hinggalah ke hari ini kita tentang perbincangan, tentang isu, tentang yang baru-baru ini tentang dinar emas kita kan. Dinar emas, duit dinar nak gunakan, dan macam-macam lagi. Jadi barangkali kalau kita nak bagi Ustaz cakap dalam satu jam setengah ini nak semua nak sampaikan, saya rasa mustahil. Tapi mudah-mudahan insyaAllah Ustaz akan tenturah sikit tentang ASN, ASB ni, ya, saya pun masuk, tak tahu, ya, jadi macam-macam lah, ya. Jadi kita sama-sama dengar, jadi majlis dengan hormatnya menceritakan bahagia Dr. Zahruddin untuk kita mulakan majlis ramah majlis. Jadi kita silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن والصعب إذا شئت سهلا أما بعد. Terima kasih kepada saudara Tuan Musi yang dimulakan, Tuan Nazir, Tuan Imam dan seluruh rejutan kuasa masjid dan seterusnya para ilmuwan dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ini walaupun dalam keadaan yang mungkin agak menyulitkan beberapa sahabat-sahabat kita untuk hadir. Dan memang agak angin kuat tadi dan di sebelah gombak sana pun angin cukup kuat, ya, sampai ada pokok-pokok yang gombak dan menghalang jalan raya dan melewatkan perjalanannya. Jadi kita syukur kita dapat dipilih dan terpilih untuk berada dalam majlis ini. Jadi tajuk yang telah pun diberikan kepada saya adalah tajuk yang juga telah pun saya ulas di Radio Akim FM. Cuma maklumlah di Radio Akim ni dia terhad waktunya. Sebenarnya saya ada 15 minit untuk ceramah, kemudian yang berbakinya adalah untuk diperuntukkan untuk menjawab soalan-soalan, ya. Lalu saya kira mungkin agak ada masa lebih sikit pada malam ini untuk kita huraikan lebih daripada 20 minit lah. Dan insyaAllah kita akan bukakan ruang kepada soal jawab. Saya kira soal jawab mungkin lebih ramai yang berminat berbanding sekehala punya perisian, ya. Baik, jadi dalam kita menceritakan perihal korban, yang pertama sekali kita dah pun faham bahawa tidaklah berapa jauh sangat kita daripada hari raya korban ataupun hari raya Aidil Adha, yang mana ia merupakan satu perayaan yang sangat-sangat perlu kita bawa, bukan sekadar semasa hari tersebut, tetapi lebih hebat daripada hari raya Aidil Fitri. Ya, kalau hari raya Aidil Fitri satu hari kita bertakbir, hari raya Aidil Adha 4 hari, ya, termasuklah pada 9 Zulhijjah sehinggalah ke hari Tashrik yang terakhir. Maka ini menunjukkan ada suatu perkara yang sangat besar yang Allah ingin kita faham dalam tempoh sepanjang tahun, ya. Lalu apakah dia? Iaitulah pengorbanan yang sangat jelas kita dapat lihat daripada peristiwa bagaimana disebutkan secara sangat jelas oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sa'i qala anni, sebagaimana Allah SWT mengisahkan kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam, yang apabila nampak dalam mimpinya ketika mana Nabi Ismail dan beliau satu riwayat yang lain Nabi Ishaq, tapi yang lebih kuat Nabi Ismail, nampak Nabi Ibrahim nampak dalam mimpi dia sembelih Nabi Ismail. Maka ditanya anaknya kepada ayahnya, ayahnya bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, apa pandangan kamu? Maka disebutkan oleh Nabi Allah Ismail bahawa kalau itulah yang diarahkan oleh Allah SWT maka teruskan tatajiduni insyaallah min as-sabirin, kamu akan dapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Lalu ini satu pengajaran bagi kita bahawa apa saja yang Allah bagi pada kita ni, Allah layak untuk test kita dan uji kita. Jadi jangan sesekali tuan-tuan kita merasakan, mengapalah Allah uji aku punya kereta kena calar, ya? Mengapalah Allah uji rumah aku hari ini kena angin lalu terangkat dia punya zinc dia, ya? Mengapa Allah uji anak aku ada sakit sekian-sekian, mengapa Allah uji aku? Maka Allah SWT maha mengetahui, maha adil, dan Allah maha mempunyai seluruh apa yang kita ada ini. Lalu tidak layak sebenarnya kita untuk mempersoalkan mengapa Allah menguji kita, tetapi yang kita hanya layak adalah untuk menunjukkan rasa sabar kita ke atas apa saja yang dimiliki oleh Allah. Baik. Lalu oleh kerana itu juga Allah SWT memberikan kepada kita semua rasa kecintaan kepada sesuatu perkara yang telah pun Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarati minal dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal harf. Allah kata kami sengaja bagi masuk dalam hati kamu semua manusia, zuyina maksudnya dihiaskan dalam hati kita semua, apa nama tu, hubbu syahwati minan nisa, kecintaan nafsu syahwat kepada wanita, ya, wal banin dan juga kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah dan juga melimpah ruah, minaz zahabi wal fiddah, harta daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah dan juga kuda-kuda yang hebat terlatih, wal khailil musawwati wa musawwamati wal an'am dan juga binatang-binatang ternak, wal harf dan tanah-tanah pertanian. Maka ini semua manusia sukakan harta. Wa innahu li hubbi khairi la syadid, Allah kata, dan kepada harta manusia itu sangatlah kasihkan. Dan daripada masa yang sama Allah SWT letakkan kita kasih kepada semua benda-benda ni, tuan-tuan. Allah letak pula dalam hati kita percubaan. Allah kata lan tanal albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sekali-kali mendapat albir. Albir itu artinya dan literally maksudnya kebaikan. Maka disebutkan oleh para ulama tafsir antaranya Imam Al-Qurtubi, albir dalam ayat ini merujuk kepada syurga. Maknanya kamu tak akan dapat syurga kalau kamu tidak tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak menafkahkan. Tunfiqun dia kalau dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dia menggunakan fi'lun mudhari'. Artinya satu perbuatan yang sentiasa dilakukan. Jadi maknanya kamu sentiasa menafkahkan, mimma tuhibbun, sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Lalu ada mimma, maknanya jangan kita semua benda kita sayang kita nafkahkan sampai memudaratkan. Kalau sayang isteri, jangan nafkahkan isteri ke orang, tuan-tuan. Tak boleh. Tapi ada juga para sahabat yang nak buat lagu tu dulu. Tahu kan kisah dia bagaimana kaum Ansar begitu hebat. Datang kaum Muhajirin selain sepinggang, ada yang tak ada isteri, isteri tak dibawa, isteri tak beriman. Maka kaum Ansar sanggup nafkahkan isteri. Ambillah, kamu pilihlah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf antaranya yang ditawarkan. Ambillah sebahagian daripada harta aku dan pilihlah daripada isteri-isteri aku ini, aku boleh ceraikan bagi kepada kamu. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia kata, tak, dulluni ala suq, jangan-jangan, tak perlu, tunjukkan aku mana pasar sudah. Bagi tunjuk kat pasar. Sebulan lepas tu Abdul Rahman bin Auf datang jumpa Nabi, lain macam saja gaya dia, bau pun lain macam, bau orang dah kahwin. Datang hari tu bujang, hari kali ni dah kahwin. Maka Nabi tanya, apa jadi? Dia kata dia dah kahwin. Maka Nabi pun menyebut satu hadis yang sangat popular, aulim walau bishaj. Kalau kamu kahwin, buatlah walimah, buatlah kenduri walaupun dengan seekor syat, kambing. Sebab tu kena buat kenduri, tuan-tuan. Kalau berkahwin, sama ada yang pertama atau yang kedua dan seterusnya. Jangan sok-sok. Okey. Nanti bawa kita pulang. Baik. Jadi itu dia kita nak sebutkan, sampai sebahagian harta yang mereka punyai, mereka dikendakilah menafkahkan. Maka saya sebut dalam radio bahawa Imam Abdul Umar bin Abdul Aziz khalifah yang memerintah negara Islam pada tahun 99 hingga 101, yang mana beliau ini diwartakan dan diriwayatkan beliau ini pergi beli beberapa banyak gula dan mengendafkahkan gula ini. Maka ditanya oleh pegawai-pegawai dia, kenapa kamu bersedekah gula, kenapa tak sedekah duit saja, lagi senang. Maka dia kata, kalau aku sedekah duit aku tak apa terasa, tapi aku suka gula ni, so aku lebih sayang duit, aku sayang gula daripada duit. Jadi bila aku nak lebih sayangkan gula, maka Allah suruh aku sedekahkan benda yang aku lebih sayang. Sebab itulah aku menyedekahkan gula. Dan itulah supaya datang rasa cabaran itu. Lalu inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah nak kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan cabaran kepada kita. Kerana Allah. Macam tuan-tuan yang baru balik haji. Ada yang baru balik haji? Kan? Bertahu-tahulah betapa susahnya pergi haji ni tuan-tuan. Ya, nak pergi haji kena kursus berapa bulan tuan-tuan. Punyalah lama. Semata-mata kerana Allah tu. Sampai terlupa-lupa apa yang belajar. Betul tak? Yelah, dan kursusnya panjang sangat. Pergi haji tu blank. Sebab ramai juga orang blank. Ramai juga orang yang pergi sampai kat tanah haram tu, duk ikut orang tu je. Yang belajar semua dah hilang belakang. Ada juga simpati kita tengok. Ya, sebab susah. Sebab ramai sangat orang. Dan suasana tak mungkin sebab tak sekondusif yang disanggap. Lalu haji ni tuan-tuan kena keluar duit lagi. Duit berapa ribu. Paling murah pun berapa ribu sekarang? 12 ribu? 10 ribu? 10 ribu. Ya? Kemudian apa lagi? Tenaga pula. Tuan-tuan nak kena pergi berapa lama nak meninggalkan keluarga. Kalau bawa isteri pun takkan nak bawa anak semua kan? Tak boleh bawa. So tinggal keluarga. Lama tu kerana Allah. Ya? Kemudian apa lagi tuan-tuan? Naik kapal terbang. Bukan semua orang suka naik kapal terbang tuan-tuan. Dia takut terhempas. Lalu naik juga kapal terbang. Lama. Ya, nak buang air susah atas kapal terbang, nak kencing pun susah, nak ambil wuduk pun susah, sanggup. Ya, kemudian pakai pula ihram, la ilaha illallah. Nak pakai ihram pula, tak boleh pakai seluar dalam, Allahuakbar. Payah juga tu. Ya, perempuan tak puaslah, boleh. Jadi kemudian nak kena tahu pula daripada ihramnya dekat mana, kemudian nak kena apa nama tu, ada daripada hari yang ke-8 nak pergi hari Tauriah, kemudian ke-9 nak berada di Arafah. Semua orang berpusu-pusu nak pergi Arafah, kita pun nak pergi juga. So nak duduk kat mana? Kemah pun tak jumpa ada sebahagiannya. Ya, kemudian nak duduk situ, kemudian nak patah balik ke Muzdalifah pula tengah malam tu, kemudian Allahuakbar. Naik bas yang takkan tak jam punya, mesti jam punya. Takkan tak jam punya. Buatlah jalan sebesar mana pun dia akan jam juga. Ya? Bayangkan tuan-tuan, semua itu kita buat kerana Allah SWT. Ya, dan pada waktu tu pula, tengah-tengah jam, tengah-tengah ramai orang, mana tak cepat marah? Cepat marah tuan-tuan kan? Tengah-tengah jam ni cepat marah. Jadi itulah Allah kata, pergi haji wala yarfuth wala yasraf, tidak boleh cakap kotor, tidak boleh menjerit. Macamlah kita puasa juga. Tak boleh mencakap kotor, tak boleh macam-macam, nak kena tahan je. Ya, ada kawan-kawan saya masa pergi haji, dia keluar daripada Masjid Haram kena berak dengan buruh atas kepala dia. Tahan dia tuan-tuan. Sabar, memang aku layak kena berak, dia faham. Jadi tuan-tuan, itulah dia haji. Supaya kita datang sesuatu rasa ketukan. Tapi ada juga orang tuan-tuan yang pergi haji tak dapat benda-benda ni. Ya, tak dapat benda-benda ni, lalu dia balik jadi orang yang sama saja atau lebih teruk daripada sebelum dia pergi. Ada ramai. Ya, na'udzubillah, kita harapkan kita bukanlah daripada kalangan mereka. Baik, jadi begitulah juga dengan nafkah yang kita beri. Malah Allah SWT sebutkan nafkahkan harta ni tuan-tuan, sebab harta ni yang paling kita cintai. Maka secara pukul ratanya, sesiapa yang mampu menafkahkan harta saja, maka dia pasti ghalib zannya, dia akan mengetuk hati dia kalau dia buat kerana Allah. Maka sebab itulah Allah sebut dalam lebih kurang 25 kali perkataan qardun dalam Al-Quran. Qardun antaranya Allah kata dalam surah Baqarah ayat yang ke-245, man dallazi yuqridullah, man dallazi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Artinya, dan sesiapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, lalu Allah akan menggandakan hartanya dengan gandaan yang cukup banyak. La ilaha illallah, cukup banyak. Allah kata lagi dalam suratul Hadid ayat yang ke-11, Allah kata, "Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Lebih kurang ayat dia, tapi bunyi ulung lain sikit. Iaitulah sesiapa yang memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik akan digandakan bagi mereka dan bagi mereka ganjaran yang mulia. Lalu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daripada 25 ayat yang lebih kurang begitu yang ada perkataan qardun, Allah pasti akan menggandingkan kalimah qardun itu dengan nama Allah. Faham tak? Bila Allah sebut dalam Quran ni, ni teknik ilmu tafsir Quran tuan-tuan. Kalau ada sahaja Allah meletakkan idhafah ataupun letakkan namanya selepas satu nama, maka satu nama tu ada something. Ya, ada something, ada weight, ada sesuatu benda yang besar. Ya? Macam Allah SWT beritahu, apa nama tu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dalam ayat ni Allah kata Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya, maka Allah approve bahawa yang berjalan pada malam tu adalah hamba-Nya. Maka Allah berikan pengiktirafan Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpilih menjadi hamba sebagai pengabdi kepada Allah semata-mata dan bukan yang lain daripada Allah. Bukan dunia, bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat. Ada orang yang nampak hamba Allah tapi bukan dia hamba manusia. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Adakah kamu tidak melihat ramai orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nampak? So, jadi kita tak nak tuan-tuan, kita ingat kita hamba Allah, nama kita pun Abdullah kadang-kadang. Tapi rupa-rupanya kita bukan hamba Allah, na'uzubillah. Maka bila mana Allah sebutkan perkataan qard, Allah gabungkan dengan Allah, maka para ulama merasakan ini ada sesuatu perkara yang besar untuk kita faham. Maka antaranya para ulama salafus salih, Imam Syafi'i dan lain-lain imam, ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan kita kena tahu apakah maksud pinjaman Allah. Qardun itu literal meaning dia pinjaman. Lalu sebahagian besar para ulama mengatakan bahawa qardullah itu, pinjaman kepada Allah itu adalah waqaf. Lalu bagaimana kita nak berkorban harta? Yang pertama tuan-tuan, perbanyakkan waqaf. Waqaf. Ya? Waqaf. Jadi waqaf ini para ulama bincang panjang. Waqaf ini sudah tentulah yang pertama, yang paling asas, iaitulah kita mewakafkan sesuatu perkara yang akar namanya. Al-akar. Al-akar ni maknanya satu aset yang tak alih. Aset tak alih. Macam tanah, macam rumah, macam kebun. Ini dia. Yang tak alih. Tetapi kemudian ulama contemporary membincangkan, boleh tak kita menafkahkan harta mangkul? Mangkul maksudnya harta yang boleh alih, mudah alih. Contoh motor, kereta, apa nama tu, duit, ini semua yang boleh alih. Maka majoriti, hampir semua beritifak mengatakan zaman hari ini kita juga boleh untuk menafkahkan perkara seumpama itu sebagai wakaf. Jadi bolehlah menafkahkan Al-Quran, boleh menafkahkan kipas, boleh menafkahkan, bukan wakafkan, aircon dan seumpamanya. Baik, jadi itu yang pertama cara kita nak berkorban untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah, iaitulah gandaan-gandaan yang melimpah ruah yang Allah sedang menyebutkan. Baik, kemudian yang seterusnya, selepas kita menafkahkan harta, okay, banyak lagi menafkahkan harta ni. Menafkahkan harta ni, apa nama tu, dia punya kelebihan dia juga telah pun disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabawi. Tadi kita ambil Al-Quran, okay, jadi hadis-hadis Nabawi pun banyak juga yang menyebutkan kelebihan menafkahkan harta ini. Ya, jadi antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nama tu, berkenaan dengan sedekah. Ha, jadi nafkah, sedekah, zakat, dia banyak digunakan interchangeably. Ya. Jadi zakat, apa nama, sedekah banyak guna dalam Quran, dan kebanyakan kaliannya sedekah dalam Quran ditujukan kepada zakat. Jadi ini adalah nafkah yang kedua, zakat. Okay, nafkah yang kedua adalah zakat, tapi zakat ni zakat yang wajib banyaknya. Yeah? Zakat ni tak ada yang sunat lah, dia wajib berlaku. Jadi yang wajib ni, kalau kita nak cerita, saya kira mungkin kita skip lah sikit, cuma kita nak beritahu kena bayar zakat. Kena bayar zakat hari ni, zakat fitrah memang kena bayar. Kemudian zakat pendapatan pun kena bayar juga. Jadi kalau tuan-tuan rasa ada kata, ada setengah ustaz kata zakat pendapatan tak ada zaman Nabi lah kata contohnya. Jadi kita nak beritahu, memang zakat pendapatan tak ada zaman Nabi, tetapi ia mempunyai dalil yang sah yang boleh kita katakan kena zakat. Dan zakat pendapatan ini telah pun diwujudkan sejak daripada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz lagi. Ada zakat pendapatan ini. Dan dia mengambil kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Zakat, dia mengambil daripada hadis yang sangat jelas, tukhadu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Zakat ini iaitulah kamu ambil konsep dia, kamu ambil duit daripada orang kaya di kalangan kamu dan diberikan kepada orang fakir miskin di kalangan kamu. Jadi apa saja harta yang kita miliki yang boleh dianggap sebagai punya kekayaan, maka kita kena bayar zakat. Lalu kalau zakat pendapatan kita hari ini tuan-tuan, macam mana nak kira zakat pendapatan ni? Supaya tuan-tuan tidaklah bermasalah nak kira begini. Kalaulah duit tu masuk dalam akaun, tuan-tuan kira zakat wang simpanan cukup. Jadi pendapatan tu masuklah wang simpanan, jadi kiralah zakat wang simpanan. Dalam satu tahun, kalau nilai dia lebih daripada 85 gram emas, 1 gram emas lebih kurang berapa hari ini? Lebih kurang dalam RM180 lah. RM180 kali 85. Dapatlah jumlah ni. RM180 kali 85. RM15,300. Kalau RM15,300 berada dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan selama setahun kamari, maksudnya setahun bulan hijrah, maka perlulah bayar zakat. Ada orang tanya, bagaimana bulan, katalah kita mula Ramadan tahun lepas, kemudian Ramadan semasa Muharram ini duit tu turun jadi RM10,000. Lepas tu naik balik jadi tinggi pula RM20,000. Ini turun balik, naik RM9,000. Naik balik, macam mana? Turun naik. Lepas tu hujungnya kat bulan Ramadan tahun lepas, buat berapa? RM16,000 kata. Jawapan dia, sebahagian ulama' Malaysia, ulama' di Malaysia mengambil pandangan yang paling ringan untuk orang kita supaya mereka tak jauh daripada bayar zakat. Mereka kata, daripada turun naik tu, bayarlah zakat daripada jumlah yang paling sikit sekali. Ya? Maknanya kalaulah starting bulan Ramadan tahun ni RM15,000. Ya? Lepas tu kita tengah-tengah tu turun sampai RM8,000. Naik balik sampai RM20,000. Naik sampai RM30,000. Turun balik. Maka tolak zakat ke 2.5% daripada RM9,000 yang paling rendah tu kata. Jadi itu pandangan sebagian ulama' fiqh di Malaysia untuk memudahkan orang bayar zakat. Tapi kalau tuan-tuan nak yang lagi bagus, tuan-tuan jangan pakai yang itu. Tuan-tuan pakai yang average tuan-tuan. Average kan? Oh, tapi nak bayar zakat pun payah juga, pening kepala nak kena kira. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kepada Aisyah, hazzuki ala qadri nafadik wa nafaqatik. Pahala kamu dan ganjaran kamu mengikut kadar penatnya kamu dan letihnya kamu dan juga nafkah yang kamu keluarkan. Lalu ini dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata hadis ini terpakai untuk general rules, tapi ada exception. Exception dia ada beberapa pengecualian yang Nabi berikan. Contoh, Nabi beritahu kalimatan khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizan, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Dua kalimah yang ringan di atas lidah tapi berat di atas timbangan Allah, iaitu subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Ini tak berat tapi macam mana pahala banyak pula. Ini exception. Lebab exception. Macam juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada exception. Amalan yang pen sikit pun pahala banyak juga. Exception. Tapi general rules kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terpakai untuk semua perkara-perkara yang tidak ada exception. Maka hari ini kita nak kira zakat susah. Lagi kaya orang tu, lagi susah nak kira zakat tuan-tuan. Cukup. Betul. Saya pernah tolong kirakan satu orang multi-millionaire tuan-tuan. Dia pun bertobat. Ya? Dia nak kira zakat tuan-tuan. Susah dia nak kira. Banyak sangat duit dia. Dia bagi saya dia punya unit terah dia. Ada 10 juta lah. Ringgit Malaysia. Kan? Dia bagi dia punya mah dia pula. Mah dia bukan wafer-wafer kecil-kecil itu, tak main. Tuan-tuan, itu budak-budak makannya bagi dia. Dia punya yang jongkong-jongkong ni. Allah nak kira ke mana ni. Nak kira tarikh dia pula. Dia punya syarikat dia pula ada 3-4 biji. Allahu Akbar. Aset-aset dia syarikat dia. Ui, banyak tuan-tuan. Jenuh nak nyira ni. Maka sampai dia pening kepala. Dia kata susah ni Islam ni ustaz. Saya kata gini. Jangan salah faham. Dia bukan susah ni Islam. Inilah dia the next phase kepada orang lebih kaya. Lebih kaya kamu, lebih kamu cinta harta. Lebih cinta harta, tengah-tengah cinta harta ni tiba-tiba time tu pula nak kena makin susah kira pula. Allah, tak cabaran nama itu tuan. Patutnya kita lebih susah, lebih dah kaya tu kita nak suruh dia lagi mudah lah untuk kira. Banyak cepat-cepat, tidak, lagi susah nak kira. Lagi headache dia. Lagi headache, lagi sakit kepala dia tuan-tuan. Oh sudah. Tapi itulah dia tuan-tuan, cabaran dia lagi besar. Kalau dia dapat begitu, dia akan termasuk kumpulan yang Nabi kata, ni'mal mal salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang banyak yang berada pada tangan orang yang baik dan salih. Okey. Yaman, apakah ciri orang salih tuan-tuan? Yang Allah kata dalam Quran, salih. Ni kita ada ustazah pilihan, kita ada ustazah pula. Kita ada salihah. Kita ada imam muda, ya. Ni apa ciri soleh tuan-tuan? Nak cari anak soleh, nak cari menantu soleh, nak cari menantu solehah, nak dapat anak soleh solehah, apa ciri dia tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran. Allah kata yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Itu dia Allah kata. Allah kata orang yang salih dan salihah ini adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan mereka yang mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran dan bersegera melakukan perkara khairat, perkara kebaikan. Itulah di orang salih. Lalu orang salih ni sentiasa berlumba-lumba melakukan perkara amal salih. Bukan berlumba sambil-sambil menolak orang. Itu macam main bola sepak tak mau gol dekat depan gol dia. Mengelak. Kena penalti nanti tuan-tuan. Kita kena berlumba-lumba tapi jangan tolak orang. Kita buat terus lah. Jangan, saya nak amal soleh, saya nak jadi apa, pengurusi masjid. Oh dia nak juga, kau hajar aku nak amal soleh ni. Aku sabotak dia, aku beritahu dia ditangkap keluar bulan 4. Itu tak boleh tuan-tuan. Itu bukan amal soleh, itu amal soleh. Itulah amal yang jahat. Ya, itu tak boleh. Amal soleh dia kena berlumba tapi dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang lain. Orang lain nak buat, dah buat. Macam Khalifah Umar Al-Khattab. Umar Khattab ni masa Nabi nak perlukan duit untuk pergi perang Tabuk tuan-tuan. Ya. Maka semua sahabat diminta untuk berilah apa-apa sumbangan, nafkah, sedekah. Maka Umar Al-Khattab pun dengan semangatnya datang pergi tempat nak beri nafkah, beri sedekah, dia pun beri sedekah harta dia, separuh harta dia, separuh. Maka orang dekat tepi tanya, dia kata, "Ma abqaita li ahli?" Apa yang kamu tinggal untuk anak isteri kamu? Dia kata, "Abqaitu nisfa mali." Aku tinggalkan separuh harta aku, tak ada apa. Dalam hati dia, Umar ada cerita ni. Dalam hati aku, aku akan usabiq Abu Bakar. Aku nak lawan dengan Abu Bakar. Tapi dia tak cakap ke orang lah. Dia tak adalah pergi kat Facebook dia nak lawan Abu Bakar. Tak ada. Dia beritahu lah hati dia lah cerita ni. Hebatnya Abu Bakar ni. Lalu dia pun tunggu Abu Bakar. Mana Abu Bakar tak mari lagi. Tengok-tengok khalifah Abu Bakar datang. Abu Bakar bagikan semua harta dia. Maka Umar pun kata, "Wallahi la usabita Abu Bakar abadan." Dia kata, "Demi Allah, memang aku tak boleh lawan Abu Bakar sampai bila-bila sekalipun." Mana taknya Nabi pun pernah cakap, Abu Bakar ni kalau diimbang iman dia dengan iman kita semua daripada zaman Nabi sampai hari ini sampai kiamat, iman Abu Bakar lebih berat daripada iman kita semua tuan-tuan. Tapi nak lawan dia tu bukan cacalah orang. Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab Nabi pernah sebut juga. Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar orang dia. Telang tuan-tuan. Dan Nabi juga pernah kata kalau Umar ni kalau ada satu lorong dia lalu, kalau ada syaitan lalu kat lorong tu, melompat takut syaitan tuan-tuan. Itu dah hebat ni. Heavyweight dengan heavyweight tuan-tuan. Tapi menyerah kalah juga Umar Al-Khattab. Dia berkata aku tak boleh lawan Abu Bakar sebab bila. Jadi menurut para sebahagian besar para ulama, sebenarnya ini nak bagi detail sikit lah tuan-tuan, sebenarnya Umar Al-Khattab, ya benar-benar itu Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya tidaklah menafkahkan seluruh harta dia Rasulullah. Ini tak kontroversi ke tuan-tuan ni? Jadi kita nak baca seluruh itu sebenarnya kita tengok daripada ayat ini. Daripada suratul Baqarah. Daripada suratul Baqarah yang mana Allah kata dalam ayat yang ketiga, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah kata adalah orang-orang mukmin yang beriman dengan perkara ghaib dan mendirikan, sentiasa mendirikan solat, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Mimma, sebahagian besar, kata Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, ya, dan juga disebut oleh Qurtubi, yang mana sebenarnya yang disedekahkan oleh Abu Bakar adalah sebahagian hartanya. Kenapa? Tuan-tuan faham tak? Kenapa sebahagian? Kenapa Umar kata semua tapi sebenarnya sebahagian? Dan sebenarnya Abu Bakar tak menyalahi ayat ni. Allah kata sedekahkan sebahagian harta, bukan semua. Abu Bakar sebenarnya menyedekahkan sebahagian. Kenapa? Kerana para ulama kata sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyedekahkan harta-harta mangkulat, dinar wa dirar darahim dia. Dan dia tak sedekahkan pedang dia. Pedang dia bukan harta ke? Pedang dia harta. Dia tak sedekahkan, tak, dia nak pergi melawan nanti. Rumah dia tak sedekahkan, dia tak sedekah, dia balik rumah dia semula. Okey, dapur-dapur dia tak akad ke? Tak, dia tak akad ada kat dapur dia. Jadi itulah maksudnya para ulama mentaufikkan dua pandangan nak menyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq tidak menyalahi ayat Quran menyedekahkan semua harta. Allah kata bagi separuh, bagi separuh. Jangan nak tunjuk hebat sangat bagi semua. Maknanya memang kita tak mampu nak bagi semua. Allah tahu dah. Sebab itulah Allah Maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita sesuatu perkara yang kita tak mampu. Allah tak akan minta kita sedekahkan semua harta kita. Tak logik. Tak fitrah, tak fitrah. Allah mengajak agama fitrah. Allah mengajak kita kepada agama fitrah. Maka jangan salah faham, Abu Bakar menyedekahkan semua harta dia. Kalau semua baju dia pakai itu pun dia sedekahkan juga. Dia tak sedekahkan. Maka itu namanya mimma razaqnahum yunfiqun. Ya? Tetapi nak bagi sedekah tu pun maknanya Allah bagi dah rahmat Allah tuan-tuan. Kita bagi sedekah separuh harta kita pun, sebahagian harta kita pun, kita dah Allah gandakan wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Itu hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Allah, Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, Allah ada 100, Allah buatkan satu enok, Allah buatkan satu gambaran, Allah ada 100 rahmat kan. Allah berikan satu rahmat saja kepada dunia dan seisinya. Lalu dengan satu rahmat itulah kita semua berkasih kasihan. Binatang berkasih kasihan. 99 lagi Allah akan gunakan pada waktu semua manusia berkumpul di padang mahsyar yang memerlukan syafaat daripada Nabi dan rahmat daripada Allah. Tapi untuk dapat tu tuan-tuan, kena tempah siap-siap booking number tuan-tuan. Dah booking number atau belum? Nak dapat booking number, korbankan harta sebahagiannya di atas dunia ini. Luahkan apa yang kita cinta harta tadi ini. Jadi tuan-tuan, dalam bab ini, kalau kita rasa kita masih amatur dalam bab sedekah, bagi RM5 pun dah gigil tangan, tak apa, mula dengan RM5 dulu tuan-tuan. Ataupun RM5 bergegar tangan tuan-tuan, sedekah RM4.50 dulu. Begitulah Islam mengajar kita tadarruj, gradual dalam bahasa orang putih. Ya, iaitu dan tadarus dalam bahasa Arab, beransur-ansur dalam bahasa Melayu. So kita digalakkan beransur-ansur. Bagi sikit dulu, datang sikit rasa pun tak, rasa sayang kat atas tu cukup lah. Kemudian lepas ni naik pula lagi, naik lagi, naik lagi. Bila kita ada saja pasang azam tu tuan-tuan, azam untuk sedekah dengan lebih banyak daripada semasa ke semasa, tiba-tiba kita tak sempat katalah, tiba-tiba katalah meninggal tuan-tuan. Macam mana ni? Katalah dulu kita ni orang bakhil, bakhil terlagi kedekuk, kata. Ya, Haji Bakhil punya style dalam cerita Piramli. Lalu kita, bila kita belajar, kita nak berkeluar daripada kita punya kepompong kebakhilan. Maka bagaimana? Tiba-tiba kita gagal sedang nak menafkahkan banyak, bau sikit dan tinggal. Bagaimana? Ada dua dalil yang boleh kita jadikan pedoman, tuan-tuan. Yang pertama firman Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fihi muharaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang memulakan hijrah pada jalan Allah, mereka akan dapat yajid fihi muharaman katsiran. Muharaman itu apa maksud dia tuan-tuan? Para ulama kata muharaman dalam tafsir Qurtubi mengatakan dua maksud. Yang pertama, kalau kita berhijrah saja nak buat benda kebaikan daripada benda jahat, sebagaimana Nabi pernah sebut, al-muhajir man hajara al-khataya wa dhunub, dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang sahih, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Dia kata hadis sahih ini bermaksud orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan dosa-dosa dan dhunub. Dhunub itu plural kepada perkataan dhanbun. Literal meaning dia ekor. Maka Allah menggambarkan dosa itu macam ekor. Kenapa ekor tuan-tuan? Sebab ekor ni membuktikan kehinaan seseorang kalau ada ekor. Ada manusia ada ekor juga. Tak ada. Binatang je ada ekor. Maka binatang pada pandangan manusia ini tidaklah mulia. Maka kerana itulah Allah bawa dalam ayat yang lain, iaitulah orang yang Allah berikan hati, berikan mata, lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, mereka tidak mendengar kehebatan Allah dengan telinga mereka, walahum absurun la yusuruna biha, mereka ayurun walahum la yusuruna biha, mereka punya mata, mereka tidak melihat dengan mata mereka, walahum apa nama itu, dan mereka punya hati, la yafqahuna biha, mereka tidak memahamkan kewajipan-kewajipan agama dengan hati mereka. Ulaika kal an'am, Allah kata mereka ini umpama binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'uzubillah. Maka orang yang buat dosa ni Allah gambarkan macam binatang. Lagi banyak dosa dia, lagi banyak ekor dia, lagi macam binatang dia. Oh sudah. Jadi kita pun juga tak boleh nampak tuan-tuan. Kalau Allah bagi dia buat satu dosa banyak-banyak ekor, Allah, berapa banyak ekor kita tuan-tuan. Nak naik kereta pun mungkin tak muat tuan-tuan. Na'uzubillah. Dia panjangnya ekor dosa. Ya, dia kena potong cepat tuan-tuan, kena sembelih korban cepat-cepat tuan-tuan, kena sembelih dia punya urat-murih dia, dosa-dosa tu. Ya. Jadi macam mana cara dia? Allah kata ni, kamu berhijrah meninggalkan dosa-dosa ini, yajid fihi mugharaman katira. Kamu akan dapat dua perkara dalam mugharaman itu. Yang pertama, rezeki. Rezeki harta. Kerana ini ayat ni sebab nuzul dia, nak faham ayat ni tengok sebab nuzul dia. Sebab nuzul dia diturunkan kepada orang dalam kes hijrah. Ya, orang-orang Makkah nak berhijrah, mereka sayang harta mereka, mereka dah kerja lama tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, ada rumah pusaka, ingat senang nak tinggal rumah pusaka. Kan? Bila dah berumur ni, anak-anak kata, "Ayah, mainlah duduk dengar Long kat Kuala Lumpur." Mudah nak pindah Kuala Lumpur orang-orang yang veteran-veteran ni. Eh, tuan-tuan susah tuan-tuan. Nak tinggalkan rumah pusaka sejak datuk nenek tuan-tuan. Allahuakbar. Sayang. Ni pula orang Arab lah. Eh, orang Melayu punya perasaan patriotism dan patriotik dan semangat kebangsaan tak macam orang Arab. Orang Arab pun lagi dahsyat tuan-tuan. Nak faham ni kita kena pergi belajar kat negara Arab. Sebab tu saya buat master negara Arab, nak faham macam mana perangai orang Arab ni. Rupanya memang faham juga lah sebab apa Quran dan Azhar Rasul dilantik daripada kalangan orang Arab. Ya? Jadi kita nak beritahu bahawa orang Arab punya perasaan perkauman sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ya, sampaikan dia menjalar bukan sekadar ke orang biasa, sampai ke kalangan ulama dia pun ada yang tak mampu nak buang dia punya perasaan tu. Ya, sebab itu Nabi banyak kali sebut la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin, tidak ada keutamaan orang bukan Arab dan Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Allah pula kata inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu ada di Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi sebut kepada Fatimah, keturunan kamu tak boleh buat selamat kat kamu kecuali amalan kamu. Ya? Tapi ramai juga ulama-ulama tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqah turaf, ulama empat mazhab tuan-tuan, bukan salah, tapi nak sebut manusianya mereka ini. Mereka bincang dalam bab fiqhul usrah, tuan-tuan tengok dalam buka kitab fiqhul usrah dalam bab munakahan, bila mereka berbincang masalah kufu, iaitu keserasian pasangan. Mereka kata orang lelaki bukan Arab tak boleh kahwin dengan perempuan Arab. Ni sebahagian fatwa dia tuan-tuan, sungguh. Memang ada justification. Antara justification ni kerana perbezaan budaya menyebabkan nanti tak serasi. Tapi ada juga yang keluarkan, ulama fiqh keluarkan apa dia? Dia kata apa? Dia kata kerana kemuliaannya berbeza. Oh, sungguh. Ada tuan-tuan. Ada yang terlepas lah. Biasa manusia bukannya maksud tuan-tuan kan. Saya tak sebut pada siapa-siapa. Saya nak beritahu. Kalau tuan-tuan baca line by line daripada kitab-kitab turaf itu, kitab-kitab silam itu, tuan-tuan akan jumpa. Saya dah jumpa dan tak heran kita menjumpai dia. Jadi ini ada. Maka orang Arab ni dia punya rasa kehebatan kaum dia tu. Tamanya Nabi dipilih daripada bangsa dia. Oh, sudah lah tuan-tuan. Dan saya banyak bergaul dengan ulama-ulama Arab. Baru saja minggu lepas bergaul dengan ulama Arab. Ya. Kalau kita sembang ada tuan-tuan, pandangan kita hebat macam mana pun, kita tak hebat. Hebat macam mana pun, kita tak hebat. Tuan-tuan buatlah thesis PhD tuan-tuan kat negara Arab, tuan-tuan master, yang tahap dia jauh lagi hebat daripada budak Arab, kita tak hebat. Kira dia kata, okey lah. Walaupun sebenarnya mumtaz, tapi okey lah. Jadi ini bukan saya cakap. Tok Guru saya orang Arab enggak, tapi dia dah rapat dengan saya, dia bocorkan rahsia lah. Dia kata sebenarnya kau punya tesis ni bagus, mumtaz, tapi dia pun saja tak mau cakap. Dan kita orang memang jenis gini, dia kata. Kita orang Arab ni, kita kat Masjid Al-Azhar memang kita diajar begini, dia berkata. Ha? Memang diajar untuk tidak memuji. Ha? Khususnya orang bukan Arab. Dia dekat. Ha? Ha, itu cabaran belajar sejarah Arab. Tapi bagus. Ha, tapi kita nak beritahu, itulah sifat perkauman mereka. Ya? Begitu hebat. So mereka nak tinggalkan tanah tempat tanah tumpah darah mereka. Allah. Susah ni tuan, tak nak cerita. Tapi mereka sanggup tinggalkan. Ya? Jadi itu hijrahnya. Jadi kita cerita ni orang yang berhijrah tapi tak sempat apa-apa jadi, Nabi pula sebut. Nabi kata apa? Nabi kata man hamma iz apa nama? Man hamma bihasanatin. Apa nama tu? Sesiapa di antara kamu yang berkeinginan dan berazam untuk buat satu perkara baik, falam yakmal biha kutiba apa nama tu? Siapa yang berazam nak buat sesuatu baik, dia tak sempat buat, kutibas lahu hasanah, dituliskan baginya satu kebaikan. Dan siapa yang ingin buat perkara dosa, dia tak jadi buat, maka tidak dituliskan baginya sebarang dosa. Maka oleh kerana itu, inilah dia rahmat Allah SWT. Maka kerana itu pasakkan dalam hati dengan segera nak menafkahkan apa yang kita ada, tuan-tuan. Yang pertama, harta dalam bentuk duit. Yang kedua, dalam bentuk tenaga kita. Dalam bentuk tenaga yang kita ada. Dalam bentuk tenaga ini, dalam bentuk meluahkan skill-skill yang kita ada, kita gunakan untuk berfikir untuk Islam. Saya teringat apa yang disebutkan oleh seorang penulis yang hebat yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia ni seorang yang kuat berdebat dengan Ibnu Taimiyah pada zaman dia. Ya, dalam kitab dia yang popular namanya Al-Hikam. Dia kata apa? Dia kata tanawu' ajnasil amal bi tanawu' al-ahwal. Oh, bagus tu. Apa maksud dia tuan-tuan? Dia kata berbezanya ibadah seseorang itu dengan sebab berbezanya situasi dia. Berkatalah Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam huraian dia, dia kata al-ahwal itu, situasi itu dipecah pada dua. Satu, situasi dalaman dia. Yang kedua, situasi kemasyarakatan. Tak apa, saya bagi faham. Kita tuan-tuan belum faham lagi. Ya? Dia kata begini. Amalan seseorang dengan seorang lain boleh berbeza mengikut dalaman dia punya pertimbangan. Gini. Dia bawakan satu kisah. Seorang yang hebat, ulama salafus salih yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni juga terkenal sebagai seorang waliullah. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, pada hari Arafah satu hari, orang lain, kita tahu hari Arafah ni semua orang tengah doa, tuan-tuan. Tapi dia tak doa. Tengah-tengah orang doa, dia duduk relax, nengung lagu ni. Relax, dia relax. Orang semua, oh dia ni bugi. Orang tengah doa, tidur. Kita tengah doa ni, dia tidur lah. Orang lain pun tak apa, suka hati kamu. Lepas dah habis tu, tuan-tuan, barulah kawan dia jumpa, dia tanya, kenapa kamu tak doa? Orang lain tengah doa. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, aku dalaman aku merasakan amalan yang paling baik aku buat pada waktu itu bukan doa, tapi kerana aku menghadapi masalah, aku masih lagi merasa sangat malu dengan Allah SWT untuk berdoa. Lalu aku pada badan itu, apa yang aku boleh buat, aku menambahkan rasa malu kerana aku tak layak berdoa. Kerana Allah SWT kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, kepadamu lah kami abdikan diri dan kepadamu lah kami minta bantuan. Aku nak doa, nak minta apa ke Allah kalau aku belum sempurnakan peribadahan aku kepadanya. Lalu aku rasa tak layak sebab tu aku tak angkat tangan. Walaupun pada waktu itu waktu yang paling mampu doa. Lalu aku gunakan paling baik untuk merasakan aku hamba kepada Allah. Yo. Ada orang waktu dia paling baik dia buat di doa. Ada orang paling baik pada waktu itu dia merasakan kehinaan di depan Allah. Begitu kan? Begitu juga ada satu orang lagi. Pada zahir kita nampak orang berkat tangan tu yang paling baik. Tapi rupanya tak, kalau doa angkat tangan tu boleh merasakan riak. Betul tak? Ya? Okey, bagi satu lagi kisah. Imam Ahmad bin Hanbal satu zaman dengan Imam Syafi'i. Rahimahullah, rahimahumullah ta'ala antum. Ya? Yang mana anak Imam Syafi'i, anak Imam Ahmad bin Hanbal telah diberitahu oleh ayah dia tentang kehebatan Imam Syafi'i. Lalu ayah dia pun jemputlah Imam Syafi'i datang ke rumah dia. Anak dia seronok nak dapat tengok macam mana tuan guru hebat sangat ni. Yang kata lebih hebat daripada ayahku. Ayahku puji hebat sangat ni. Nak tengok macam mana dia buat. Bila Imam Syafi'i datang malam itu, Imam Ahmad bin Hanbal hidangkan hidangan. Imam Syafi'i makan dengan begitu hebat sekali. Cukup berselera. Eh? Cukup berselera, tambah-tambah lagi. Maka anak Imam Ahmad kata, ish, macam mana untuk guru hebat. Untuk guru hebat betul makan sikit. Eh? Makan banyak, untuk tambah pula ni. Eh? Tapi dia senyap tu lah. Lepas tu malam. Malam Imam Syafi'i masuk dalam bilik dia. Yang disediakan oleh Imam Ahmad. Anak adik dia buat satu benda yang tak apa elok lah. Jangan dia ulang. Tapi nak cerita kisah ni, dia ceritakan dalam manaqib Imam Ahmad ni. Ya? Anak dia ngendap Imam Syafi'i buat apa dalam bilik. Ya? Tengok-tengok ayah dia pada waktu malam tengah malam tu, ayah dia Imam Ahmad bin Hanbal bangun solat tahajud nangis-nangis. Dia tengok, "Eh, Imam Syafi'i buat apa tadi? Ayah aku tengah menangis." Dia pun menangis. Dia tengok Imam Syafi'i tengah bagi atas katil. Gelap. Tengah tidur. Ayah aku yang hebat dia kata, "Oh, ayah aku kata Imam Syafi'i hebat tapi tengah tidur." Tapi tak apa, tengok dia bangun sekejap lagi. Sampai subuh, azan subuh, nampak Imam Syafi'i terus keluar dan terus solat bersama ayah dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia jerit pelik lagi, "Jemaah tu imam ni tak ambil wuduk lepas tidur, bangun terus bersolat kan, tak wuduk tak ambil." Eh, lah dia pun report kat ayah dia. So ayah dia pun kata, "Nanti jangan tanya buruk." Ya, lalu pada waktu makan pagi, ayah dia pun tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tanya kepada Imam Syafi'i, "Bagaimana keadaan tuan guru sejak malam tadi?" Dia berada di rumah hamba. Okey, Imam Syafi'i kata, "Alhamdulillah. Yang pertama, saya merasa sangat gembira pada ketika ini saya sudah dah lama tahan daripada makan di mana-mana tempat. Kerana saya tak yakin tentang kehalalan tempat-tempat lain. Lalu bila berada di rumah Imam Ahmad, saya berasa sangat yakin makanan-makanan ini semuanya halal. Lalu saya makan lebih sikit daripada biasa." Okay? Oh, sebab tu makan lebih sikit. Oh, dah banyak tahan tuan-tuan. Ha? Takwa je seseorang. Eh? Yang kedua, bagaimana pada malam tadi? Malam tadi saya berjaya menyelesaikan beberapa masalah fiqah umat. Rupanya tidak, tuan-tuan guru tidak tidur. Dia tidak tidur. Saya menyelesaikan sambil berbaring, sambil berfikir, menggunakan ayat Quran, hadis semua masuk dalam kepala pokok-pokok untuk menyelesaikan masalah umat. Dan saya alhamdulillah dapat menyelesaikan begitu banyak masalah. Baru sedarlah anaknya, rupanya Imam Syafi'i tidak tidur. Dan dia juga tak melaksanakan solat pada malam itu. Sebab dia sedang berisytihad. Dan dia juga tak perlu ambil wuduk. Kerana dia tak tidur. Dan dia tidak kentut pun malam itu. Tuan-tuan, nak ni faham tuan-tuan. Nampak tak? Ada orang dia tengok orang solat malam. Oh, hebatlah orang ni. Kita bersolat malam, kita ingat kita hebat. Tapi rupanya kalau solat malam nak ditimbang dengan kehebatan Imam Syafi'i sedang buat tadi, sedang menggunakan ilmu dia menyelesaikan masalah-masalah umat, mana dia besar pahala sebenarnya? Allah memang mengetahui kan. Tapi dari sudut kalau melihat manfaat mana yang lebih tersebar, mana kita tahu? Mana lagi hebat? Imam Syafi'i tadi lagi hebat. Solat malam manfaatnya untuk kamu seorang diri. Kamu sedang berbuat kerja untuk manfaat umat, sedang menyelesaikan masalah umat yang akan digunakan masalah itu sehingga 1,400 tahun tuan-tuan kita dah guna fatwa Imam Syafi'i. Bayangkan betapa hebatnya tuan-tuan. Ya? Sebab itu nak Ibn Athaillah sebut tadi tu. Maknanya perbezaan amalan kita berbeza mengikut satu orang dengan satu orang yang lain. So kerana itulah kalau tuan-tuan nampak ada orang sedekah RM5,000, ada orang lagi sedekah RM1, tuan-tuan jangan sekali hina RM1 itu. Mungkin di hadapan Allah RM1 itu lebih hebat memberikan ganjaran kepada pemberi RM1 berbanding yang RM5,000. Khususnya apabila tiada ikhlas lah. Ya? Malah kalau ikhlas sekalipun yang RM5,000 itu katalah dia tak terasa apa pun sebab dia ada 5 bilion. Maka ketika itu RM5,000 itu adalah ibarat 50 sen saja. Wallahu a'lam. Tapi maknanya berbeza-beza. Allah bagi secara adil. Ya, secara adil. Baik, jadi minta maaf saya sebenarnya tak susun poin pun. Jadi spontan dia keluar. Saya salah bawa buku sebenarnya. Ini bukan buku yang sepatutnya saya bawa. So, jadi nota saya tak ada. Jadi sebab tu kenapa yang keluar lah tuan-tuan. So, minta maaf kalau tak susun. Baik, jadi kita masuk balik tadi. Yang pertama, kita sedekahkan harta. Yang kedua, kita sedekahkan tenaga. Macam Imam Syafi'i buat tadi, menyedekahkan tenaga untuk berfikir dan mengorbankan tidurnya untuk umat. Itu kita boleh buat. Dan jangan sesekali kita rasa saya bukan jutawan, saya tak mampu nak sedekah. Maka Nabi kata, "Afdalus sadaqah al-jahdu min muqil aqamaqan." Sedekah yang sebaik-baik sedekah adalah yang seorang yang ada sikit tapi dia bersungguh nak bagi juga, lalu dia bagi juga sikit. Macam yang ditunjukkan oleh Aisyah. Ya, bukan Aisyah, yang macam diceritakan oleh Aisyah. Ada seorang ibu yang minta sedekah daripada Aisyah. Aisyah pun tak ada benda kat rumah, maka Aisyah pun ada satu biji kurma. Bagilah satu biji kurma. Rumah kita ada banyak nasi, tuan-tuan yang buang atau sampah pun banyak. Aisyah ada satu biji kurma, bagilah kat dia perempuan ni. Ada dua anak perempuan ni. Dia dapat-dapat je anak-anak dia minta. Dia belah dua, bagi separuh kat anak dia, separuh kat anak dia. Dia tak makan apa. Aisyah, perempuan tu beredar. Ya? Maka Aisyah cerita kisah ni kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, ni best tuan. Nabi kata, sesiapa di antara kamu, siapa di antara kita yang diuji, yang diuji dengan ada dua anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, dan kita berjaya mendidiknya dengan baik, fayakun sutitran minannar, maka dua anak perempuan itu akan menjadi penghalang kita daripada masuk ke neraka. Hadis ini tak salah saya starti dengan Malik Tulia. Siapa yang diuji dengan dua anak perempuan, maka bila disebut hadis ni kepada sahabat, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kalau ada seorang macam mana? Maka Nabi sebut benda yang sama. Jadi jangan kita rasa sedih dapat anak perempuan, ya, kita kena bergembira dapat anak perempuan atau anak lelaki, dua-dua tak ada masalah. Okey, so, jadi kita nak cerita tadi, kita lihat bagaimana ada sikit Aisyah bagi dan Nabi puji. Dan Aisyah juga pernah dimenceritakan bahawa Nabi ada sembelih kibas kambing. Maka Nabi beritahu kepada Aisyah, lepas sembelih ni simpan kat rumah. Okey, sekarang Aisyah sedekahkan pada orang-orang yang memerlukan. Rupanya ramai pula datang. Ramai datang, Aisyah bagi. Lepas tu Nabi balik, Nabi pun tanya, hal baqiya lana min syai? Ada tak tinggal? Ada tak apa-apa yang kita simpan lagi? Maka Aisyah pun cakap, ma baqiya lana ghairu katfiha, tidak ada lagi yang kita simpan kecuali bahagian bahu sikit je. Allah, yang lain semua habis lagi lah. Maka Nabi pun dengan segera membetulkan mindset Aisyah, dan Nabi pun kata, la, tidak, tak betul, tak betul kamu cakap tu. Bukankah sebahagian bahu yang simpan ni? Tak, Nabi salah. Nabi kata macam mana? Baqiya kulluha ghairu illa katbiha, kesemua dah kita simpan kecuali bahu je yang kita simpan. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Nabi melukar mindset Aisyah dan mengajar kita semua bahawa apa yang kita nafkahkan pada jalan Allah itu adalah sebenarnya yang kita simpan, yang bukan kita rugikan. Apa yang kita makan sebenarnya itulah yang kita gunakan dan kita habis guna kat dunia je. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari ni macam mana nak wakaf, macam mana nak sedekah, tenaga, harta, supaya lagi banyak kita simpan di akhirat, dan itulah yang akan memberikan peluang lebih besar untuk kita mendapat rahmat Allah yang kata 99 tadi. Ingat, walaupun 99 nampak banyak, tapi nak dikongsi untuk manusia yang hidup daripada hari ini dan sampai hari kiamat dan sampai sebelum 1400 tahun yang lepas. Ramai tuan-tuan, semua berlumba-lumba nak dapat. So apa kelebihan kita nak dapat tuan-tuan? Apa kelebihan kita untuk terpilih? Kalau Imam Syafi'i tadi telah pun menulis buku yang buku itu best seller sampai 1200 tahun. Itu bukan keramat wali tuan-tuan. Keramat wali itu. Ya? Kemudian Imam Al-Bukhari buat kitab dia. Dia kumpulkan hadis Nabi, dia solat semua sekali, dia habis-habis guna usaha dia untuk semak hadis ni, hadis yang sahih. Dia masuklah kitab dia, dinamakan Sahih Al-Bukhari kan. Kitab dia, dia mati tahun 258, hari ini dah 1433. Setiap orang yang belajar ilmu Islam tak tertinggal baca buku ni tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan bayangkan 1200 tahun dah orang guna buku ni. Ya? Bukan mazhab Syafi'i saja. 10 mazhab. Mazhab orang Syiah pun. Orang ni, tuan-tuan bayangkan, satu orang punya kerja, semua orang dalam dunia daripada 1000 tahun lepas tu tengok dan rujuk. Tak hebat tu tuan-tuan. Itu akan dibawa jumpa Allah. Yang kita nak buat apa tuan-tuan? Khalid Ibn Walid, yang kita kenal sebagai Saifullah, ya, pedang Allah. Dia ni bila nak keluar pergi berjihad dia tuan-tuan, dia doa, Allahumma rzuqni syahadah fala tarudni ila ahli. Ya Allah, sebelum aku keluar ni jangan kau bagi aku balik ke rumah aku balik. Berikan aku rezeki kerana aku mati syahid. Allah, kita ya Allah minta aku selamat pergi sama pulang. Tidak, selamat pergi je, pulang jangan selamat. Bagi mati syahid. Selamat mati syahid lagi selamat daripada pulang ke rumah. Orang kita betul juga, kita juga sebagian ni laku isteri je. Jadi tuan-tuan, akhirnya Khalid Ibn Walid sebab dia handal sangat perang tuan-tuan, tak mati syahid dekat medan perang. Dah handal sangat. Orang tetap dia tahan, orang mati. Orang tetap dia tak boleh. Ni nak mati syahid ni. Tak kepala aku tak boleh, itu bunuh diri, tak boleh. So dia kena tahan dia, ya, semua orang tak terror, dia terror kan jangan nak mati. Maka sampaikan sewaktu dia gering dan terbaring di atas katilnya. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat dia datang ziarah, menangis dia tuan-tuan. Mana tak menangis, dia kata aku nak sangat mati syahid tapi Allah matikan aku seolah-olah aku berada macam binatang berada di atas tempat tidur tu. Oh, dia rasa sedih tu, dia rasa sangat hina. Dia rasa sangat rendah diri. Jadi dia kata sampaikan wama fi jasadi mawdhu'un illa fihi ta'natu rahin wa darbatu sayf. Sehingga kan aku berjuang pada jalan Allah sampai dekat tubuh aku tak ada satu ruang pun kecuali semua yang ada parut-parut kerana pedang, kerana tombak, kerana parang. Ya Allah tuan-tuan, kita apakah parut pada jalan Allah yang kita buat tuan-tuan? Nak tunjuk pada Allah inilah dia bukti aku kerja pada jalan Allah. Kecuali parut-parut jerawat banyak tuan-tuan. Sebahagian ni kan. Dan parut-parut luka jatuh motor kan, nak pergi mana pun tak tahu. So apa benda yang kita nak bawa tuan-tuan? Sebab itulah orang putih kata, oh putih pula. Life is too short to be an ordinary person. Hidup ini terlalu pendek untuk jadi orang yang biasa. So jadilah luar biasa. Paling kurang jadilah luar biasa pada pandangan Allah. Semua orang boleh buat. Jangan di Imam Bukhari sebab dia orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab tuan-tuan. Dia Bukhara nun. Imam Bukhari bukan orang Arab. Dia boleh jadi seumpama itu. Imam Muslim yang sahih Muslim bukan orang Arab. Imam An-Nasa'i An-Naisaburi bukan orang Arab. Ya? Maka ramai orang bukan Arab boleh perform. Yalah kita tak tahulah, tapi pada pandangan zahir kita mereka perform lah. Sincerity, ikhlas itu mereka dengan Allah. Itu bukan kerja kita. Ya? Tapi maknanya kita boleh perform. Oleh kerana itu tuan-tuan, nak perform kuncinya sedekah. Memperbanyakkan sedekah, Allah bagikan kita lagi mudah untuk perform, lagi mudah untuk menjadi dan membuat sesuatu perkara yang Allah cintai. Sebagaimana Nabi kata kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu akan diberi mudah kepada mana yang kamu pilih, yang kamu telah dijadikan. Kita pilih untuk bagi sedekah banyak, Allah bagi mudah lagi nak buat amal tuan-tuan. Allah bagi mudah lagi. Inilah dia ayat 1000 dinar yang kita duk nama 1000 dinar, kita gantung dekat rumah, gantung kat restoran, gantung kat masjid, tapi kita tak faham-faham sebahagiannya tuan-tuan. Sayang. Allah kata pada surah At-Talaq ni tuan-tuan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sentiasa berterusan bertakwa pada Allah, kami akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang bersumpah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi jangan gantung saja tuan-tuan. Faham dan bertakwa. Baik, sikit lagi sebelum kita tamatkan. Ya, saya lebih panjang sikit lah sebab saya datang pun sejam kan naik kereta kan, ceramah tak lepas sejam kan, tak berbaloi pula lagi dalam hujan gelap ya. Jadi tuan-tuan, sikit lagi kita nak sebut, inilah dia sedekah yang boleh menjadi kunci kepada kebaikan. Kunci kepada kebaikan yang seterusnya Nabi juga sebut ya, bahawa apa nama tu, sana'iul ma'ruf taqiyu masari'us su'i wal afati wal halakat. Artinya, perbuatan ma'ruf yang kamu lakukan, perbuatan kebajikan yang kamu lakukan akan mampu menjauhkan kamu daripada jatuh dalam gejala kecacatan dan keaksiden, kemalangan dan juga kemalapetakaan. Malapetaka ada dua tuan-tuan, malapetaka ada dua. Allah kata, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan uji kamu dengan dua ujian malapetaka, iaitu susah dan senang, dan kepada kami lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita nak beri faham bahawa malapetaka yang kita akan terjauh bila mana kita buat banyak amal soleh dan banyak sedekah ni tuan-tuan, banyak mengorbankan harta dan tenaga kepada Allah, adalah kita selamat daripada fitnah kemewahan dan kesenangan. Dan kita juga selamat semasa berlakunya kemudaratan. Sebab ramai orang bila sakit tuan-tuan, dia tak boleh sabar. Macam berlaku di zaman Nabi, ada orang-orang lelaki pergi perang, ada seorang ni pergi berperang mewakili Islam. Tiba-tiba dia kena tetap mati. Maka lepas habis perang, sahabat-sahabat dengan Nabi pergi ambil jenazah-jenazah sahabat Nabi untuk dikuburkan. Nampak ada seorang lelaki, seorang lelaki punya jenazah. Dia orang tentera Islam lah. Maka Nabi nampak, Nabi pun alihkan dia pakai kaki. Sahabat-sahabat menjadi terkejut. Kenapa pula Nabi pakai kaki ni, sahabat kita ni? Ni kawan-kawan kita pejuang-pejuang Islam ni, mati syahid ni. Nabi kata tak, dia tak mati syahid. Sebab malaikat duk beritahu kepada Nabi bahawa lelaki ini, dia tadi dia kena tetap. Lepas dia kena tetap, dia tak tahan sakit. Dia sedang sakit ni, tengah nazak. Dia tak tahan ni, dia cepatlah mati, senang sikit masuk syurga ni. Lalu dia pun tikam diri dia. Dia jadilah mati bunuh diri. Maka sahabat menjadi pelik. Sebab sahabat kata, lelaki ni dia berjuang kerana Islam, dia tolong kita banyak ni. Macam mana dia boleh pergi neraka akhirnya? Maka Nabi pun beri satu hadis yang sangat popular. Nabi kata, "Inna Allah yu'ayyid hadha ad-din bi rajulin fajir." Sesungguhnya jangan kamu lupa, Allah akan membantu agama ini untuk naik walaupun dengan lelaki yang jahat, ahli neraka. Faham? Maknanya ada orang yang ditakdirkan Allah pergi neraka, tapi dia punya usaha ada bantu Islam kat dunia. Sebab tu jangan pelik kalau ada orang kafir yang juga menyokong Islam. Ada orang kafir yang juga tidak suka kepada benda-benda yang sama dengan prinsip Islam. Sebagai contoh, dia tak suka rasuah, dia pun sokong, dia pun lawan rasuah. Bagus tuan-tuan, memang betul. Allah dah kata, Nabi dah kata dah, akan Islam ni dibantu oleh orang yang baik dan orang yang tak baik. Okey. So, jadi kita nak sebut, kita nak ambil tadi ni adalah persoalan tadi ni. Dia berjuang kepada Islam, dia kena sakit, dia cedera, dia tak boleh tahan. Adakah kita agaknya tuan-tuan, na'udzubillah, kalau dah ada di antara sesiapa dah accident, patah kaki dua-dua belah, boleh tahan tak agaknya untuk tidak merasa marah kepada Allah? We never know. Tak tahu lagi tuan-tuan kan? Tiba-tiba ada orang yang accident, putus dua tangan, dua kaki, tapi hidup lagi. Ada orang pada ketika itu mungkin dia kata, "Ya Allah, kenapa kau bagi aku hidup? Lebih baik kau bagi aku mati." Dia tak tahan. Maka ada orang yang boleh murtad ketika itu tuan-tuan. Kita tak tahu adakah ujian itu kalau berlaku pada kita, kita masih boleh sabar. Maka jawapan untuk mendapatkan antibody itu adalah banyakkan bersedekah. Maka selepas itu, apa saja masalah anak kita, menantu kita, kita akan boleh tahan dengan iman itu. Jadi kalau kita tak buat benda-benda ini, maka malaikat setiap pagi, disebut dalam hadis yang sahih, "Ma min yaumin yusbiru illa malaka yanzilani." Kecuali apa nama, tidak ada satu subuh pun kecuali turun dua malaikat. Yang mana setiap hari dua malaikat ni akan turun, satu malaikat akan berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang banyak beri sedekah ini simpanan yang banyak dekat akhirat. Dan "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Berikan orang yang kedekut dan bakhil ini dan tak mau memberikan nafkah ini, tak mau berkorban ini, duit-duit mereka semua akan hancur di dunia dan tidak ada apa-apa yang mereka boleh bawa di akhirat. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita perlu lakukan. Dan saya kira cukuplah sekadar itu untuk saya punya penerangan. Dan saya tidak pasti sama ada masih ada waktu untuk soal jawab sebab dah makan masa sikit, ya. Jadi kalau ada, tak perlulah di persi, ada boleh apa sempat ni. Ya, sempat. Kalau sempat bolehlah satu dua soalan kalau ada. Silakan. Nanti saya akan mengucapkan kepada yang bagian Ustaz Abdul Rahim. Dan meringkatnya, saya berikan beberapa peluang tuan-tuan untuk bertanyakan soalan dalam beberapa orang, ya. Jika misalnya tak ada, nanti bolehlah, ya, sama ada telefon Ustaz ataupun bolehlah pergi ke laman web Ustaz, ya. Boleh ya Ustaz, ya. www.zaharuddin.net. Betul lagi ya, ya. www.zaharuddin.net. Saya rasa dah, kita buka pun dah 8 juta. Saya buka 8 juta, 6 juta lebih. Jadi memang banyak persoalan-persoalan di atas bumi ini yang banyak bertanya lah. Jadi saya beri peluang kepada tuan-tuan jika ada persoalan sebelum kita tutup hari ini. Ya, Kita silakan. Ya, silakan. Ini ringkas dan cepat. Waktu yang mulai itu di mana dikatakan Allah turun melihat manusia di muka bumi. Jadi persoalan saya adalah, adakah Allah itu sendiri perlu turun sedangkan Allah mengawasi setiap langit dan bumi? Allah bisa jawab dulu tentang bingung. Ada soalan lain nanti kita kumpulkan. Ada persoalan jadi saya semua orang bertanya. Ya, maknanya saya pun nak tanya juga. Ya, bila dah baca banyak sangat pun banyak tak faham. Lagi banyak baca lagi tak faham. Ustaz senang menjawab beberapa soalan tentang dinar, wang. Saya terminat tentang mak ni. Jadi boleh Ustaz cukupkan supaya banyak perkara-perkara penipuan ataupun skim cepat kaya ni untuk jual mak seperti mana pelaburan orang lain. Itu soalan saya lah, kalau boleh dapat jelas. Okey, ada soalan lain? Ya, silakan. Bagi main. Kalau ada wanita, saya nak tanya. Sekarang ni masalah sosial terlalu banyak. Saya sebagai seorang ayah, macam mana nak buat bintik-bintik untuk basgam dengan apa kita dekat rumah dengan TV, dengan handset, dengan komputer, selalu macam-macam, selalu benda yang tak baik, selalu banyak. Macam mana kita nak buat benteng supaya anak kita tak pengaruh dengan fikiran yang cukup teruk sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Anda dulu main itu. Wanita mungkin ada masalah. Ya, silakan. Ada? Tidak ada kontraktor bagi yang sama dia silakan. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan soal MTSN, biasa Jabatan Menteri dah keluarkan fatwa bahawa MTSN ini tidak halal. Jadi adakah dia ada ruang-ruang untuk kehalalan ini ataupun memang tidak sepatutnya haram? Ada dia statement nyatakan tidak halal ataupun tidak haram ini. Anak lagi Ustaz. Okey, silakan. Ada yang lain? Kalau ada, jangan cukup sekali itu. Kalau ada apa-apa persoalan yang lain, jadi ini kita boleh bincang lepas makan ataupun untuk kalau Ustaz, masjid hari ini ada menu boleh untuk makanan. Untuk makan ini dia dah nasi dagang kan? InsyaAllah. Ya, jadi sebanyak kita dulu, sebanyak Isya, lepas itu berpengalaman sunat kita sediakan nanti kadang di menu insyaAllah. Jadi untuk perkara baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, soalan yang pertama daripada yang disebutkan tadi itulah pada 1/3 malam dari sebuah hadis yang sahih yang mana disebutkan 1/3 malam ni Allah SWT turun, ya, dan adakah apakah persoalan ini dan bagaimanakah cara kita nak faham hadis ini? Cara kita nak faham hadis ni, yang pertama kita kena tahu itulah dia kelebihan sepertiga malam. Habis cerita. Bagaimana Allah turun ini diperdebatkan dengan panjang lebar oleh para ulama sehingga menjadikan sebahagian ulama terjebak dalam kes kafir mengkafir. So kita kalau ada mana-mana ustaz di sini, jangan sesekali kita menjadi orang yang termasuk daripada mana-mana kumpulan yang mengkafir-mengkafir dalam bab ini. Mana taknya satu kumpulan kata Allah turun secara jasad dan fizikal. Mana mungkin Allah turun dengan jasad dan fizikal? Allah tidak laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk dan Allah tidak mempunyai tempat. So macam mana Allah nak turun? So jadinya itu adalah tanda kesempurnaan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat makhluk. Okey. Tapi kenapa Nabi sebut dalam bentuk gini turun? Ini hanyalah nak bagi faham. Nak bagi faham bahawa itulah dia kehebatan sepertiga malam. Itu saja sudah cukup untuk kita faham. Maka kita tidak perlu nak mengatakan dan bersangka buruk dekat mana-mana sebahagian ulama' yang cuba untuk mengambil sikap jalan selamat. Ada sebahagian kumpulan ulama' dia nak ambil jalan selamat. Dia kata Allah turun lah. So Allah kata, Nabi kata Allah turun. Allah turun lah. So mereka full stop kat situ. Tapi mereka tidaklah kata Allah turun daripada tempat tinggi ke rendah. Mereka tak kata Allah tu turun macam jasad turun. Mereka tak kata Allah ni bertempat. No. Mereka tak kata pun. Tapi dah sebab dua aliran ni biasanya suka bergaduh. Bila suka bergaduh, syaitan cucuk. Cucuk. Oh, maknanya kau tuduh dia cakap ini pula. Kau tuduh dia kata Tuhan tu berjisim. Sebenarnya tak betul tuan-tuan. Tak betul sama sekali. Saya nak beritahu, inilah dah kumpulan yang selalu bergaduh kat Malaysia. Ya? Dan kita tak mau perkara ini berlanjutan. Kerana saya yakin kedua-duanya faham bahawa Allah itu memang Maha Suci Allah daripada duduk bertempat di mana-mana. Ya, dan Maha Suci Allah daripada berjisim. Dan Allah tak sama dengan makhluk. Habis cerita. Okay? Jadi itulah saya kira kefahaman yang perlu kita beritahu kepada orang awam. Supaya orang awam dia nak cinta Islam ni tak ramai tuan-tuan. Ya? Nak datang masjid ni pun berperamai je tuan-tuan. Ya? Daripada begitu ramai orang di kawasan kampung ini. Cuba kita panggil apa nama tu penyanyi daripada apa nama tu Lady Gaga contoh malam ni. Berapa ramai yang turun. Eh? Kan? Cuba kita tengok macam mana. So orang yang minat Islam ni tak ramai tuan-tuan. So jadi saya minta kepada semua di antara tuan-tuan, kita tidak masuk dalam kumpulan orang yang menjadikan lebih ramai orang Islam menjadi confused. Ya, tentang perkara ini. Sudah cukup kita mengatakan ini adalah tanda kehaibatan 1/3 malam. Full stop. Lebih daripada itu, kita serah kepada specialist dalam perbincangan para ulama saja. Orang yang bukan ulama tak payah bincang. Kerana dia akan cepat tergelincir lidah. Bincang dalam majlis ulama perkara-perkara yang teknikal seumpama ini. Baik, jadi itu jawapan saya. Yang kedua tadi iaitulah skim jual emas. Macam mana skim jual emas ni? Dan skim jual emas ni tuan-tuan, saya tak tahulah adakah yang penipuan atau tidak. Tapi yang saya paling bimbang, mereka jual emas. Tetapi emas mereka kita tak ada metodologi. Tak ada mekanisme nak tahu emas tu tulis atau tak tulis. Saya jumpa ramai kawan-kawan yang mempromosikan emas sebagai barang pelaburan yang paling hebat. Dia tunjuklah graf-graf emas yang begitu stabil. Tapi kita tanya macam mana emas ni betul-betul 999? 995? 916? Tuan 916 tu maknanya emas dalam apa nama tu campuran dengan silver, campur dengan copper. Okey? So ada tak alat yang boleh kita tengok betul-betul apa nama tu campuran emas tu berapa persen? Sebab kita tak nak ditipu macam ada orang jual kopi Tongkat Ali tapi telah pun dicek oleh badan apa nama pusat pembina, rupanya Tongkat Ali punya persentik dalam kopi Tongkat Ali tu sebahagian dia hanya ada dalam 2% ke 5% saja. Tak payah tak layak patutnya digelarkan sebagai kopi Tongkat Ali. Kalau kopi Tongkat Ali at least patutnya adalah dia punya parameters dia at least dalam 30% ke. Ni patutlah minum sikit punya banyak. Orang kata tak kuat pun sat, ambil. Contohnya lah. Rupanya 1% ataupun 5% sahaja. Ini masalah. So ini yang saya paling bimbang. Sebab masa saya cerita di TV 9 ni tu pun, masa tu datang seorang penjual emas. Dia datang kat bilik VIP. Bilik tetamu, dia bawa emas-emas dia tu. Saya tengok dia kata ini emas tulis ni 99 boleh bengkok. Cuba doktor bengkokkan. Saya bengkokkan betul ya. Saya fikir nanti macam mana aku nak cek ni emas betul. Macam nak cek? Tak boleh cek. So lain kali ada orang nak jual emas, suruh dia bawa alat yang boleh cek emas ni emas tulis. Barulah beli. Kalau tidak senang kena tipu tuan-tuan. Itu yang sama. Yang keduanya dia kata, kamu boleh bayar kat saya, kamu beli emas nanti setiap bulan saya bagi setiap bulan dalam 10%. Ini apa benda ni? Ini dah masuk dalam macam skim cepat kaya. Lebih skim cepat kaya kita tanya pula mana emasnya. Emasnya ada, tapi saya simpan dulu. Kalaulah emas tu tak ada physically, tak ada, tak boleh beli tuan-tuan. Ini adalah majlis fatwa kebangsaan punya keputusan. Emas bila kita beli mestilah on the spot serahan dia. Mesti terima sekarang ni juga. Kalau tak cuma sekarang, at least terima satu sijil yang boleh kita claim emas tu daripada mana-mana yang wajib dalam masa secepat mungkin. Maknanya bukan secepat mungkin. Pada waktu tu kita kata saya nak pergi ambil sekarang ni. Kita boleh pergi dapat ambil tu. Barulah boleh. Ya, jadi emas. Baik, yang keseterusnya sosial, masalah sosial tadi. Ini pun bukan tuan yang bertanya saja menghadapi masalah ini, maka saya kira hampir semua di antara kita termasuk saya juga mempunyai anak, ya, juga mempunyai cabaran ini. Kita masih lagi try and error. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ada anak yang boleh buat cara gini, ada yang tak boleh. Yang saya boleh beri jawapan, maka ada satu cara yang tidak one size not fit all. yang one size cannot fit all. Satu cara tak boleh semua orang boleh pakai. Mungkin ada satu orang cara lain, satu orang cara lain. Cuma yang satu cara boleh pakai kat semua orang, iaitulah didiklah anak bersolat daripada kecil. Oh, itu pun satu cara fit all. Baik, ini dijanjikan oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan munkar. Tapi hari ini ada orang kata, tapi ustaz, ada juga orang solat tapi buat dosa maksiat banyak orang. Ini ada dua sebab. Satu, kerana solatnya ada masalah. Sebab solatnya ada masalah. Ya, ini insya-Allah saya akan huraikan dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Pada hari Jumaat Sabtu Ahad ini. Terjumpa di sana. Dia tak sempat dah. Dah balik. Sempurnakah solatmu? Tajuk dia. Jadi solat ada problem, maka ada masalah. Ya? Macamlah kita dapat smartphone yang hebat contoh. Smartphone kita dapat, ada hadiah kan kita iPhone. Kita oh hebat man, nama popular ni, memang best sungguh ni, kata berkualiti. Tapi kita tak pandai guna. Macam mana nak guna ni? Ya, tekan-tekan ni apa keluar ni? Macam mana nak cari ni? Tak reti ya. Macam mana nak ni? Macam mana nak bolehkan wifi ni? Semua pakai tak reti lah tu. Oh tak apa, saya guna untuk telefon je lah dengan SMS. SMS pun susah je nak naik. Lalu iPhone yang hebat itu jadi tak hebat. Betul tak? Betul, macam-macam lah. Semang solat tuan-tuan. Bila kita tak reti menggunakan kehebatan yang ada dalam solat, dia tidak akan memberikan kenikmatan yang diperolehi oleh Nabi dan para sahabat dan para umat Islam yang hebat. Sebagaimana Nabi kata, ju'a bermatu hubbiba ilayya dunyakum min dunyakum at-tibu wan nisa' wa ju'ila surratu 'aini fi salat. Aku jadi kasih kepada dunia kamu ada tiga benda. Saya sikit satu dua tu supaya tuan-tuan tak confuse. Yang ketiga, dijadikan cahaya permata hatiku di dalam solat. Nabi solat dapat tenang. Dan Allah kata dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang. Ada orang tanya saya, tak, saya dengar Allah tak tenang apa ustaz? Ada satu orang perempuan, dia kata ustaz, suami saya nak kahwin dua. Saya tengah tak tenang ustaz. Saya buka Quran, baca surah An-Nisa, Allah kata, apa nama? Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matna wa thulaatha wa rubaa'. Kahwinlah kamu dua, tiga atau empat. Saya makin tak tenang ustaz, saya ingat Allah makin tak tenang. Ini dia salah cara ustaz. Pun sama juga. Dia salah cara. Okey, salah cara mengingati Allah SWT, maka akan jadilah seumpama itu. Jadi ini adalah solat yang pertama. Yang side one, side satu cara fit all. Ya. Yeah? Kemudian solat yang mana kita dua benda jadi kan. Satu solat sebab ni, yang keduanya, okey, yang keduanya mungkin solat dia berkesan. Tapi dia masih buat maksiat. Ini pun jangan pelik tuan-tuan. Tapi jangan kita plan awal-awal. Ada orang soleh tuan-tuan yang jatuh dalam maksiat. Ini perkara normal. Tapi dia ada ciri dia. Ini disebutkan oleh Allah secara jelas dalam Quran. Ya. Allah SWT sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ayat yang sebelum dia Allah cerita pasal orang yang yunfiquna fi sabilillah, orang yang berdafkahkan harta daripada jalan Allah. Dan mereka ini wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Mereka ini barah kemarahan mereka boleh kontrol. Kan Nabi katakan, orang yang paling kuat siapa? May yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dapat tahan nafsu marah dia, betul? Maka ini orang hebat. Orang hebat inilah mereka ini menafkahkan harta pada jalan Allah dan mereka boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan pada mereka, tapi mereka buat kezaliman juga pada diri mereka. Apa kezaliman mereka? Walladzina idza fa'alu fahishah. Mereka buat maksiat yang melibatkan syahwat. Nampak? So maknanya orang yang solat hebat, yang khusyuk dalam solat, yang juga menafkahkan harta, yang juga dapat title orang soleh, mereka ada kalanya juga jatuh dalam nafsu syahwat. Tetapi ciri mereka zakarullah. Mereka buat dia dosa, startingnya pop tu ingat Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia kan digoda oleh seorang isteri menteri, kan? Tidak disepakati nama isteri menteri itu Zulaikha. Tapi boleh kita sebut disepakati itu adalah isteri menteri. Habis. Ya? Maka isteri menteri ini goda dia. Dan Allah kata dalam Quran, idhamma biha, ketika mana Nabi Yusuf berkeinginan kepada wanita ini, dan wanita ini berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau tidak kerana melihat tanda kebesaran Allah. Para ulama antaranya Imam Ibn Kathir kata, ulama berbeza pandangan apakah maksud tanda itu. Yang pertama, ada yang mengatakan tiba-tiba ternampak gambar suami wanita itu. Ada para ulama tafsir. Ada yang kedua pula kata tiba-tiba Allah gambarkan dalam minda Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihi salam. Ada pula yang macam-macam. Cuma kita nak beritahu, itulah teknik untuk mengelak syahwat terus menguasai kita. Bila nak rasanya terus ingat Allah SWT, ingat dosa, ingat begitu cara dia. Itu orang saleh. Dan kemudian kalau mereka dah terjebak, mereka akan segera bertaubat. Bertaubat, dan mereka tidak akan berterusan lagi melakukan perkara itu. So macam mana cara untuk anak tadi ni? Solat, dan kemudian banyakkan dalam rumah kita benda-benda yang boleh mengingatkan kepada Allah. Kalau ada game, cuba usaha tuan-tuan cari game yang Islamik. Ada dalam internet, ada. Menarik juga. Carikan untuk anak kita. Terus carikan game Islamik. Kalau dia nak main kuis, ada kuis Islamik. Ada. Alhamdulillah ada orang buat, satu dunia ada orang buat dah. Tuan-tuan eh? Kemudian kalau nak dia main game lagi, main game yang tidak ada apa-apa lucah, dan main game yang tidak ada bunuh-membunuh, pukul-memukul, bunuh apa nama, cedera-mencedera. Okey, bagi dia main game yang jenis nak jatuhkan bangunan macam mana, nak lontar macam mana lah, guna otak. Okey, dia semua akan membantu kepada tidak berlaku liarnya anak tersebut. Kemudian yang keseluruhnya tuan-tuan, selebihnya doa tuan-tuan. Selebihnya doa. Ad-doa usilah wal-mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ya? Dan bila mana anak kita keluar ke sekolah tuan-tuan, tidak ada apa lagi yang boleh kita lakukan kecuali doa. Ya? Dia dengan kawan dia, dia lebih suka, mungkin lebih rasa meriah berbanding dengan kita, maka doa lah yang boleh membantu kita. Baik. Yang terakhir soalannya ASBASN. Maka kita berada di Sungai Merak, negeri Selangor. Lalu menjadi kewajipan kita untuk memakai Fatwa Negeri Selangor. Fatwa Negeri Selangor yang digazetkan ASB dan ASN adalah tidak patuh syariah. Tidak patuh syariah ataupun tidak halal itu adalah salah satu teknik para ulama dalam menyebut perkataan haram. Ya, kerana kebimbangan menggunakan perkataan haram itu mungkin dianggap terlalu keras. Atau juga teknik para ulama menyebut satu perkara apabila adanya khilaf. Sebagaimana Imam Malik pernah berkata, aku akan berkata akrah, aku benci. Menurut para ulama, kalau jumpa dalam kitab Al-Mudawanah Kubra perkataan akrah, aku benci, maknanya pada pandangan Imam Malik haram. Tapi dia tak cakap haram sebab dia menghormati ulama-ulama lain yang mungkin ada kata harus. Imam. So itulah dia leniency, kelembutan para ulama dalam menyebutkan sesuatu hukum sambil menghormati pandangan orang lain yang juga ulama. Okey. Siapa ulama lain kata harus? Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey. So Majlis Fatwa Selangor dengan Majlis Fatwa Kebangsaan, mana lebih authority tuan-tuan? Ada satu lagi, Majlis Fatwa Suruhanjaya Security Malaysia. Dari tiga, Majlis Fatwa Suruhanjaya Security Malaysia kata ASB ASN tidak patuh syariah. Majlis Fatwa Selangor kata tak patuh syariah. Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus. Mana yang paling kuat di antara tiga? Tuan-tuan tahu tak? Kalau okey, katalah bukan paling kuat esok dalil, katalah yang paling berautoriti dari seluruh undang-undang, siapa dia? Ya? Jawapan dia Majlis Fatwa Suruhanjaya Security Malaysia. Sebab Suruhanjaya Security ni adalah taraf dia Bank Negara Malaysia, mewakili kerajaan Malaysia, dan mereka diberikan kekuasaan, authority, mandate untuk menentukan pelaporan yang halal dan haram dekat Malaysia. Dan mereka mempunyai ulama spesialis, bukan ulama yang campur-campur. Ulama ada campur-campur tuan-tuan. Ada ulama yang pakar haid dan nifas, ada ulama yang pakar bab sembelihan, Ada ulama yang pakar bab fiqh ibadat. Ada ulama yang pakar bab haji. Ada ulama yang pakar bab fiqh keuangan. Ada ulama yang pakar dalam, macam doktor, doktor kaki, doktor jantung, doktor saraf. Sama. Memang semua ulama tu dia ada ilmu-ilmu lain, tapi ilmu-ilmu lain tu semuanya basic-basic lah, basic sikit jelah. Dia tak berapa update. Maka majlis Suraya Security mereka mempunyai ulama-ulama yang paling specialist sekali duduk dengan mereka. Dan mereka mengatakan tidak patuh syariah. Maka majlis selepas majlis fatwa Suraya Security, siapa yang kedua buat authority? Siapa? Jawapannya Majlis Fatwa Selangor. Kenapa? Kerana Majlis Fatwa Selangor mereka mempunyai direct bawah sultan, dan mereka boleh mewartakan, menggazetkan semua fatwa mereka dan dijadikan undang-undang. Contoh, kalau tuan-tuan langgar, dia boleh tangkap tuan-tuan. Ha? Majlis Fatwa Kebangsaan tak boleh. Dia advisory saja, penasihat kepada masyarakat awam. Tuan-tuan nak langgar dia punya fatwa, dia tak boleh buat apa pun. Dia hanya menasihatkan saja sebagai ustaz di masjid dan di surau. Begitu je. Cuma nama je hebat. Betul. Ini dah sudah undang-undang, saya kata. Eh? Maka Majlis Fatwa Selangor, kalau dia kata merokok itu haram, itu pun fatwa dia. Dia kata kalau merokok di tempat awam, boleh ditangkap dan didenda sebanyak RM1,000. Majlis Fatwa Kebangsaan boleh bagi tu? Tak boleh. Majlis Fatwa Selangor? Boleh. Ha, jaga-jaga siapa yang merokok. Jaga-jaga untuk ditangkap. Betul eh? Ha, jadi kalau tanya saya pula, setiap ahli akademik, selaku ahli akademik, saya kata al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf lebih baik. Maknanya tak sertai lebih baik. Jadi kita dah ada pilihan, dah ada tempat melabur yang halal. Lebih baik yang lebih tidak terlibat dengan syubhat. Bukankah Umar Al-Khattab yang kita sebut hebat tadi itu telah pun berkata, tarakna tis'ata asyaril halal mahafat tarima. Aku dan kami orang iman, orang beriman, kami tinggalkan 9/10 pendapatan harta kerana takut jatuh dalam riba. So kenapa? Tak nak ikut jalan Khalifah Umar ke tuan? So kita tinggalkan, walaupun kita nampak mungkin untung dia besar sikit daripada biasa. Mungkin dia punya dividen 6%, 7%. Tapi dia syubhat. Nabi sebut, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Ha, tapi saya faham tuan-tuan dah banyak lama dah simpan. Tanyalah iman tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak berhentikan tu rasa bergigil tu tuan-tuan, oh tu korban yang bagus tu tuan-tuan. Ha, sayang tu. Ah ha, memang mendapat syurga tu kalau. Memang dapat tu insya-Allah. Terus praktikal tuan-tuan eh. Ha, jadi itulah sekadar ni tuan-tuan. Dan puan-puan dalam hati Allah, semoga ada manfaatnya kuliah kita pada waktu malam ini. Dan saya mohon keampunan dan kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Majlis lagi mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia.